بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita masuk pada bab 180, bab hadis ta'lim fil khutbah, bab bicara atau hadis ta'lim berbicara mengajar rekan fil khutbah dalam keadaan khutbah. Yani hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi sedang khutbah, ada yang bertanya, Nabi berhenti dan pergi kepada yang bertanya dan berbicara dengan orang tadi dulu, jawab pertanyaannya, mengajarkan kepada dia, kemudian menyambung lagi khutbah. Hadis 2022. حدثنا شيبان ابن قرول قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد ابن بلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأوتي بكرسي حسبت قواعده حديدا، قال فقعد عليه النبي وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. Dengan sanadnya kepada Abu Rifa'ah, dia mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia sedang menyampaikan khutbah. Lantas aku mengatakan, ya Rasulullah, seorang yang asing datang bertanya akan agamanya. Dia tidak tahu apa agamanya. Jadi dia tidak tahu tentang agamanya. Lalu Abu Rifa'ah dia mengatakan, fa'aqbala alayya Rasulullah. Rasulullah mendatangiku. Wa tara khutbatahu. Dia tinggalkan khutbahnya. Dia sedang berkhutbah. Lalu Abu Rifa'ah mengatakan, ya Rasulullah, orang yang asing ya, datang untuk bertanya tentang agamanya, apa agamanya? Lalu Nabi datang ke tempat dia. Hatta taha ilayya. Sampai dia berhenti di dekat. Fa'utiya bi kursiyyin. Lalu diberikan satu kursi ke Nabi. Hasibtu qawa'idahu hadidan. Aku mengira bahwa kaki kursi itu dari besi. Faqbala 'alayya Rasulullah. Ya. Qala faqa'ada 'alayhi an-nabi. Nabi mengatakan Nabi duduk di atas kursi itu. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Dia mulai mengajarkanku dari apa yang Allah ajarkan kepadanya. Tsumma ata khutbatahu. Kemudian dia mendatangi khutbahnya. Dan melanjutkan khutbahnya kembali dia posisi yang pertama fa'atamma akhiraha, lalu dia sempurnakan sampai akhir. Jadi bayangannya Nabi sudah menyampaikan khutbah berdiri, lalu Abu Rifa'ah tanya dia, omong berbicara, Rasulullah, ada seorang laki-laki datang jauh asing, ya, dia ingin bertanya tentang agamanya, apa agamanya, ya, tentang hukum-hukum agama. Jadi ini kayaknya penting. Orang asing mau bertanya, Nabi sudah menjawab. Lalu Nabi mendatanginya, sampai orang tadi. Lalu disuguhkan kursi kepada Nabi, lalu Nabi duduk di atas. Lalu Nabi duduk, mulai Nabi mengajarkan apa yang ditanyakan. Lalu setelah itu, Nabi kembali ke tempat semula dan melanjutkan khutbah. Baik. Pertama, wa qawluhu rajulun gharibun yas'alu an dinihi la yadri ma dinihi. Dalam ungkapan ini, fihi istihbab wa talaffuz as-sa'il bi'ibaratihi wa su'ali bil-'alim. Di dalam ungkapan ini, anjuran orang bertanya berlemah lembut di dalam ungkapannya, bahasanya, ya, berlemah lembut dengan bahasanya. Kemudian di dalam bertanyanya kepada seorang alim, ya, dia tidak mengatakan, ya, Rasulullah, saya ini orang asing, saya ingin bertanya. Itu kan bahasanya agak kasar. Ya, dia sampaikan seorang datang jauh ingin bertanya tentang agamanya. Itu bahasanya sangat lembut. Yang kedua, wa fihi tawaddu'un nabi wa rifquhu bil mu'minin wa 'alaihim wa khafdu janahihi lahum. Dalam hadis ini terdapat kerendahan hati Rasulullah. Lemah lembutnya beliau dengan orang mukmin, orang muslimin. Kasih sayang beliau. Dan beliau merendahkan sayapnya untuk mereka. Nah, bagaimana Nabi lembutnya? Dia datang memenuhi permintaan ini. Sedang khutbah, berhenti dia. Ya. Ini menunjukkan ketuaduan Nabi. Turun Nabi. Datang ke tempat orang itu. Yang ketiga, wa fihi al-mubadaratu ila jawab al-mustafti wa taqdimu aham al-umuri fa ahamha. Dalam hadis ini adalah kesegeraan untuk menjawab orang yang minta fatwa dan mendahulukan perkara yang terpenting kemudian terpenting, perkara yang sangat terpenting kemudian terpenting. Khutbah penting, tapi ada lagi yang lebih penting lagi, ya, karena ada orang bertanya, berarti mendahulukan yang terpenting dari sekian yang terpenting. Wala'allahu kana sa'ala 'anil iman wa qawa'idihi al-muhimmah. Boleh jadi dia bertanya tentang iman dan kaedah-kaedah yang terpenting. Wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala anna man ja'a yas'alu 'anil iman wa kayfiyyat ad-dukhul fil islam wajib ijabatuhu wa ta'limuhu 'ala al-fawr. Dan telah sepakat ulama atas bahwa siapa yang datang bertanya tentang iman atau bertanya tentang tata cara masuk Islam. Ada orang datang, saya mau masuk Islam, bagaimana caranya? Oh, besoklah. Ya, sebulan lagi lah. Tidak. Oh, saya bertanya tentang iman. Oh, nanti sore. Ya, harus. Wajib ijabatuhu, wajib untuk memenuhinya. Wa ta'limuhu 'alal fawr, dan wajib mengajarkannya segera. Ya, tidak boleh tangguh-tangguh. Ini orang mau masuk Islam. Ya, jadi kalau ada yang mau masuk Islam, ya enggak. Sudah, masuk dulu. Ajarkan dia. Segera. Faedah berikutnya, wa qu'uduhu 'ala al-kursi liyasma' al-baquna kalamahu wa yara shakhsahu al-karim. Beliau duduk di atas kursi supaya yang lain juga mendengar ucapan dia, ucapan Nabi. Jadi kalau duduk di bawah kan bisa, tapi pada saat itu beliau duduk di atas kursi supaya yang lain juga mendengar ucapan Nabi, perkataan Nabi, dan yang lain juga melihat, yang melihat diri Nabi yang mulia. Ya. Baik. Lalu khutbahnya ini yang mana nih? Apakah khutbah Jumat atau bagaimana? Wa yuhtamal anna hadhihi al-khutbah allati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha khutbah amrin ghairil jum'ah. Mungkin yuhtamal, ihtimal ini kemungkinan, mungkin ini mungkin itu, bahwasanya khutbahnya yang Nabi berada di dalamnya, di dalam hadis ini, adalah khutbah, penyampaian khutbah, penyampaian ya, nasihat atau ceramah, bukan khutbah Jumat. Itu kemungkinan. Karena disebutkan di sini, Nabi sedang menyampaikan. Khutbah itu, ya, menyampaikan pesan-pesan. وَلِهَذَا قَطَعَهَا بِهَذَا الْفَصْلِ الطَّوِيلِ. Oleh karena itu, beliau memotong khutbah itu dengan fase yang panjang. Ya, dengan fase yang panjang. Wa yuhtamal annaha kanatil jum'atu ustanafaha. Boleh jadi dia adalah khutbah Jumat dan beliau mengulangi dari awal kembali. Jadi Nabi khutbah, Nabi berhenti, Nabi pergi ke sana, kemudian Nabi mengulang kembali dari awal, kemudian menyelesaikan. Wa yuhtamal annahu lam yahsul faslun tawil. Boleh jadi bahwasanya fasenya belum panjang, sebentar aja, sehingga dia tidak terputus khutbahnya. Wa yuhtamal anna kalamahu li hadzal gharib kana muta'alliqan bil khutbah fayakunu minha. Wala yadur masyu fi atna'iha. Dan boleh jadi pembicaraan beliau dengan orang ini adalah berhubungan dengan khutbah yang sedang dia sampaikan. Sehingga pembicaraannya itu bagian dari khutbah. Berjalannya di dalam khutbah tidak membatalkan dan mengganggu khutbah. Ya. Jadi ada ihtimal-ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Ya, kalau seandainya dia khutbah Jumat, kalau dari kemungkinan tadi, kalaupun dia berpisah, terpisah terlalu lama, berarti dia diawali lagi dengan awal. Kalau seandainya tidak terlalu lama dia berbicara, maka itu tidak membatalkan khutbah. Atau kalau seandainya pembahasannya adalah sehubungan dengan apa yang ditanyakan, yang ditanyakan sama dengan seiring dengan isi khutbah, ya, maka itu tidak merusak khutbah dan berjalan di dalam khutbah tidak membatalkan khutbah. Ya, bisa kita kombinasikan. Atau ihtimal yang pertama, itu tidak diatur khutbah Jumat. Ya, ceramah biasa. Sedang Nabi sedang menyampaikan, lalu ada yang bertanya. Ya, kalau bertanya sudah. Nabi melihat ini pertanyaan sangat penting dulu, dia jawab. Ya, kebutuhan. Setelah itu Nabi mau lanjutkan pembicaraannya. Jadi semua kemungkinan itu ada. Jadi dari hadis ini yang mulia, hadis yang pendek tapi pelajaran sangat banyak, kita ulangi. Yang pertama adalah berlemah lembut, beradab, ini istilahnya. Beradab ketika bertanya. Seorang bertanya dengan penuh adab dengan seorang alim. Ya. Kalau kita ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara mulazamah. Dengan cara kita memang betul-betul hadir di majlis syekh. Kita akan lihat bagaimana syekh. Kita enggak akan bisa mempelajari dengan buku. Ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana murid-murid yang lain yang sudah senior dari kita ketika dia bertanya dengan syekh. Atau ketika informasi yang disampaikan oleh syekh berbeda dengan apa yang sudah dia dapatkan dari seorang ulama yang lebih besar lagi, misalkan. Itu tidak dengan semena-mena mengatakan, syekh, yang Anda katakan ini berbeda yang saya pelajari kemarin. Tidak. Subhanallah, saya belajar dengan Syekh Abdullah Ubaylan bagaimana dari senior kita di sana, Syekh Dr. Abu Abdurrahman Ihab yang pernah datang ke sini. Itu punya adab yang sangat beliau dulu belajar dengan Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian belajar dengan Syekh Abdullah Ubaylan, bagaimana adabnya di dalam bertanya itu. Ya, ini tidak bisa kita ketahui kecuali harus hadir atau pernah belajar langsung. Kemudian kita lihat juga tawadhu' Nabi. Ya, lemah lembutnya Nabi. Begitu juga para guru dan orang alim adalah bersifat lemah lembut dengan muridnya. Kemudian juga tawadhu'nya dengan muridnya. Kemudian bergegas atau segera memenuhi jawaban yang bertanya jika seandainya diketahui, apalagi perkara-perkara yang penting. Tapi mudah-mudahan ini yang dapat kita sampaikan, satu hadis mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.